Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan 100 hadis al-hifdz. Pada hadis yang ke-87, kita kembali kepada hadis yang ke-86 terkait dengan gambar, yaitu masalah terkait dengan gambar yang dihasilkan dengan alat fotografi atau kamera. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Adab Az-Zifaf, beliau mengatakan, "Haula al-mubihuna litaswiri syamsi jamadu ala tariqati taswir." Mereka yang membolehkan gambar dengan kamera atau fotografi, mereka jumud, kaku, mengatakan bahwasanya metode menggambar allati kanat ma'rufan fi ahdi, yaitu metode yang ma'ruf di zaman ini, annahyu anhu, itu yang dilarang. Walam yulhiku biha hadhi tariqatul jadidah, mereka menyatakan yang dilarang adalah yang ma'ruf dengan tangan dan tidak memasukkan metode yang baru minat taswir syamsi. Nah, tidak memasukkan metode gambar dengan fotografi. Ma'annaha taswirun, belum menyatakan bahwasanya dalam keadaan gambar yang dihasilkan dari fotografi itu taswir, benar-benar dinyatakan usaha menggambar. Lughatan secara bahasa, wa syara'an secara syariat, wa atharon secara athar, dalil, wa dororon dan secara mandorotnya. Nah, dengan tegas belum mengatakan demikian. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ada penjelasan yang panjang dalam kitab I'anatul Mustafid. Kitab I'anatul Mustafid dari syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan, wa qawluhu suratan sawwaraha, gambar yang digambar oleh tukang gambar. Hadza 'amun aidan, ini umum. Li kulli suratin ayyan kana, terhadap mencakup semua gambar. Apapun gambar itu, rasman au naktan, tulis atau dipahat, au iltiqatan bil alah, atau diambil dengan alat. Wa yatuma yakunu anna sahibal alati asra'a amalan min alladhi yarsum. Ujungnya bahwasanya orang yang memakai alat itu lebih cepat dalam bertindak daripada menggambar. Wa illa annatijatu wahidatun, ya. Dan kenyataannya hasilnya sama-sama gambar. Kullun min haula qasada ijada suratin, masing-masing dari mereka bermaksud untuk membuat gambar. Masing-masingnya bermaksud membuat gambar. Falladiyan hatu au yabni tim atimsala, yang memahat atau membuat patung. Qasduhu, maksudnya, tujuannya adalah ijadu suratin, membuat gambar. Walladhi yarsumu qasduhu ijadu suratin, sama juga yang menulis menggambar dengan tangannya maksudnya adalah membuat gambar. Walladhi yaltaqitu bil kamera qasduhu ijadu asura, yang mengambil dengan kamera maksudnya adalah juga sama membuat gambar. Limadha nufarriqu bainahum, kenapa kita membedakan di antara mereka? War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar, sementara Nabi mengatakan setiap orang yang menggambar dalam neraka. Ma huwa dalil, apa dalilnya yang membedakan? Illa falsafatun ya'tuna biha, kecuali filsafat, alasan-alasan yang mereka, dalih-dalih yang mereka bawa. Wa aqwalan yakhtari'unaha, ucapan-ucapan yang mereka buat-buat. Yuriduna an yukhassisu kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihim. Mereka ingin mengkhususkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepala mereka. Wal mahdhuru alladhi fi surati at-timtsaliyati au al-marsumi, yang dikhawatirkan bahaya ya dari gambar patung ataupun yang digambar dua dimensi. Huwal mahdhur alladhi fi suwari al-fotografiyah, sama bahannya, sama dari gambar yang dihasilkan dari fotografi. Al-mahdhur wahidun, bahayanya sama. Wa huwa annaha wasilatun ila syirik, itu adalah perantara kepada kesyirikan. Satu. Wa annaha mudahatun li khalqillah ta'ala, yang kedua. Bahwasanya semua itu adalah menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kullun minhum musawwirun, masing-masing dari mereka semua itu adalah menggambar. Wan natijatu wahidatun, hasilnya sama, satu. Wal maqsudu wahidun, tujuannya satu. Faman ladzi khassisu sahibu al-alati an ghairihi, apa yang menjadikan faman ladzi yukhassisu sahibal alati min ghairi, apa yang menjadikan pengkhususan terhadap orang yang memakai alat fotografi, kamera dan semisalnya dari yang lain, apa? Illam yakun, ya, illam yakun sahibu al-alati asyadda, ya, tidak lain atau ya melainkan orang yang memakai alat itu lebih besar dampaknya, bahayanya dan semisalnya. Li anna sahibal alati ya'ti bis-suwari ahsana min alladhi yarsum. Kenapa? Karena orang yang memakai alat, kamera dan semisalnya, akan mendatangkan gambar yang lebih bagus daripada yang menggambar dengan tangannya. Lebih bagus, lebih detail dan semisalnya. Fahuwa yahmuduha wa yuwallu wa yulawwinuha. Dia membuat, mencuci, membuat filmnya, dan demikian mewarnainya, memolesnya. Wa yat'abu fi ikhrajiha, susah payah untuk menghasilkannya. Hatta tudhhiru ahsana min alladhi tarsum, atau min alladhi tursam, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sekedar gambar tangan. Dan demikian hasilnya persis. Fal ma'na wahidun, artinya sama. Wala da'iya li hadza takallufi aw hadza tamahhuli, maka tidak ada tuntutan dengan takalluf, membebani, memaksa bahwasanya ini enggak masuk hukum gambar. Aw hadza tamahhul, atau dengan dalil-dalil semacam itu beralasan ini bukan gambar, kan cuman pencet tombol, kan cuman ini dan itu. Wa ma'lumun anna kalam Allah wa kalami wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam, dimaklumi bahwasanya ucapan Allah dan ucapan rasulnya, la yajuzu an yukhassasu illa bidalilin min kalamillah au kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikhususkan, kan umum ayat dalilnya, hadisnya, suratan sawwaraha, ya inna ashaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Tidak boleh mengkhususkan ucapan Allah ataupun ucapan rasulnya kecuali dengan dalil dari ucapan Allah atau rasulnya. La bijtihadatil bashar, tidak berdasarkan ijtihadnya manusia. Tak boleh. Ini kaidah umum penting, termasuk dalamnya perkara ini. Wala takhrisatil bashar, Demikian pula tidak boleh berdasarkan dugaan-dugaan manusia. Wala falsafatil bashar. Filsafat-filsafatnya manusia. Permainan kata dan semisalnya. Hadza mardudun ala sahibi ini tardala. Dari orang semisal itu. Hadza ma'rufun min usulil hadithi wa usulil tafsir. Ini ma'ruf. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam hadith dan usul tafsir. Annal ama la yukhassasu illa bidalilin. Bahwasanya dalilnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil syar'i. Wala yukhassasu al'amu bijtihadin minan nas. Tidak boleh dalilnya umum dikhususkan dengan ijtihad-ijtihadnya manusia. Yaquluna hadhihi qa'idatun musallamatun mujma'un 'alaiha. Para ulama mengatakan ini adalah kaidah yang diterima, disepakati. Bahwasanya dalil yang umum itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Fama baluhum tughibu anhum hadhihi alqa'idatu? Taghibu anhum hadhihi alqa'idatu? Kenapa kaidah semacam ini enggak muncul? Hilang, lenyap, ghaib dari mereka. Wa yaquluna inna at-taswira bil alati al-fotojirafiyah. Dan mengatakan bahwasanya gambar dengan menggunakan alat fotografi la yadkhulu fil mamnu'i, tidak masuk ke dalam larangan. Ila akhiri. Kok bisa enggak masuk? Kullu hadza kalamun farighun la qimata lahu, kata beliau hafizahullah. Itu semua adalah ucapan kosong, tidak ada nilainya. Ainda ahli ilm wa indal usuliyin, di sisi ahli ilmu, di sisi ahli usul. Al-qawaidul usuliyatu ta'ba hadza kullahu. Kaidah-kaidah usul menolak ya semua itu, alasan itu. Wa hum ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Walakin subhanallah, namun subhanallah, al-hawa wal mughalatatu ahyanan yadhhabani bi sahibihima madhhaban ba'idan. Ini peringatan bagi kita semuanya ya. Hanya saja hawa nafsu, demikian pula pemutarbalikan fakta. Hawa nafsu, seorang kalau sudah terkuasai hawa nafsu berusaha untuk mencari dalil, mencari pembenaran, bukan mencari dalil. Hawa nafsu, hawa nafsu dan pemutarbalikan fakta itu kadang membawa pemiliknya kepada mazhab yang jauh, menyimpang. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kullu musawwirin finnar, semua orang yang menggambar di neraka. Ya, ini gambar makhluk hidup. Wa ya'ti fulanun wa yaqula, fulan datang mengatakan enggak. Al-musawwiru bil fotografi laisa finnar. Dia mengatakan orang yang menggambar dengan fotografi tidak di neraka. Ma huwa daliluka ya miskin? Apa dalilmu wahai miskin? Kasihan kamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar. Rasul mengatakan setiap orang yang menggambar di neraka. Wa anta taqula, engkau mengatakan enggak. Al-musawwiru bil fotografi laisa finnar. Hadhihi khuturatun 'azimatun. Mengatakan enggak. Orang yang menggambar dengan fotografi tidak masuk ke dalam neraka. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Nah, penjelasan yang sangat bagus dari beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Satu hal lagi belum kita, insyaallah pada pertemuan berikutnya, pada hadis ke-87, yaitu sebagiannya beralasan bahwasanya gambar dengan fotografi itu mirip atau sama dengan cermin. Jawabannya enggak mirip, berbeda. Di antara dalil yang menunjukkan hal demikian bahwasanya al-mir'ah wa nahwiha bahwasanya cermin dan semisalnya barang-barang yang mengkilap itu, yang bisa memantulkan ada, kalau seorang melihat situ akan tampak wajahnya dan semisalnya. Bahwasanya cermin dan barang yang bisa memantulkan atau misalnya di air gitu, ya, itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya, berbeda dengan alat-alat tadi, fotografi. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya apa yang ada yang muncul di cermin la tabqa, itu tidak selamanya ada, kan gitu ya. Adanya ketika kita berada di depan cermin. Berbeda halnya dengan gambar yang dihasilkan dari alat itu. Ya, tersimpan. Ya. Taib. Itu yang ketika disimpan. Taib. Kemudian berikutnya, bahwasanya apa yang muncul di cermin itu tidak ada, tidak muncul kecuali ketika seorang berada di hadapan cermin itu. Baik. Tidak muncul kecuali ketika seorang berhadapan di situ. Ketika dia berpaling pergi, sudah enggak ada. Berbeda dengan alat atau gambar yang dihasilkan dari alat itu. Kemudian berikutnya, orang yang melihat gambarnya, wajahnya, tubuhnya di depan cermin, dia enggak akan mengatakan bahwasanya dia menggambar. Kan enggak. Apa? Bercermin. Ya. Sedang apa? Sedang bercermin. Bukan sedang menggambar. Sedang bercermin. Ya. Berbeda dengan orang yang menggunakan alat kamera. Tanya apa? Lagi apa? Lagi motret. Ya, sama gambar. Kemudian cermin itu tidak butuh kepada musawir, orang yang menggambar, atau orang yang melakukan supaya memunculkan gambar itu. Berbeda halnya dengan alat fotografi ataupun kamera itu ada. Apa itu? Harus buka aplikasinya, harus buka, dinyalakan, di-onkan dulu, ya, dan seterusnya baru bisa berfungsi. Baik. Kemudian bahwasanya cermin, demikian juga barang-barang yang apa istilahnya mengkilap, barang-barang cair di situ, Allah Subhanahu wa taala menjadikan khususan bahwasanya bisa memantulkan gambar tersebut atau orang yang ada di hadapannya muncul, oh iya itu kelihatan aja. Allah jadikan demikian, tidak ada dakhal, yaitu usaha dari manusia. Berbeda dengan alat-alat tersebut. Baik. Demikian juga bahwasanya untuk menghasilkan gambar dengan menggunakan alat-alat itu membutuhkan 4 perkara. Membutuhkan 4 hal. 1, al-musawwir, orang yang menggambar, pelakunya, subjeknya, dia yang menekan tombolnya dan misalnya atau yang lain. Yang kedua, al-musawwar, objeknya yang digambar, sasarannya. Yang ketiga adalah alatnya. Yang keempat adalah proses gambarnya. Ya. Proses gambarnya. Adapun yang dihasilkan dari cermin itu hanya butuh 2. 1, cermin. Yang kedua adalah al-muwajih laha, orang yang bercermin, kan gitu ya. Ada cerminnya, ada orang bercermin. Kalau tadi gambar itu butuh 4. 1, yang menggambar. Yang kedua, yang digambar. Yang ketiga, alatnya. Yang keempat, prosesnya. Berbeda sehingga tidak bisa disamakan dengan cermin. Nah, sehingga dari sini jelas bagi kita semuanya bahwasanya gambar dihasilkan dari fotografi ataupun dari kamera hukumnya sama, bahkan bahayanya lebih besar. Oleh karena itu tidak diperbolehkan hal tersebut kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat yang sangat, sangat mendesak, misalnya untuk KTP, untuk paspor dan hal-hal yang lainnya. Semisal itu sebagai barang bukti yang penting dibutuhkan, maka demikian diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin.